Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa bi Tirmidzi min hadits Sa'id bin Musayyib wa Sunan Musayyib an Anas radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya iyyaka wal itifat bis shalah. Wahai putraku, hati-hati engkau menoleh dalam salat. Penelitifat fi salati halakatun, karena menoleh dalam salat itu kebinasaan. Penelitian la buddha fi tatawu, jika mesti harus menoleh maka dalam salat sunnah, la fil fardhi, bukan dalam salat wajib. Hadith dhaif, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walakinil hadith idlatan. Ada dua idlat hadith ini, idahuma an riwayat Sa'id an Anas la tu'raf. Ya, riwayat Sa'id bin Musayyib dari Anas itu tidak diketahui. Berarti ini kita. Athaniyah an Abi Tariqihi Ali bin Zaid bin Jud'an waqad daqla Bazzar bi musnadihi min hadithi Yusuf bin Abdullah bin Salam an Abi Darda an Nabi Salam la salata lil mutafid. Ini pun hadith dhaif mutarib. Fama hadis Ibn Abbas anna Rasulullah sallam kana yalhadu bisalati yaminan wa shimalan. Beliau menoleh ke kiri ke kanan dalam salat. Wala yalwi unukahu khalfa dhahri. Tetapi tidak menengokkan ke belakang. Belakang punggungnya. Fahada hadithun la yathbut. Hadith la yathbut. Qala Tirmidzi fi haditsun gharib wa lam yazid. Hadits disebutkan wa illa bil irsal. Wa illa bil irsal. Mursal. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa qala Khallal, ya intinya cukup hadis yang pertama. Ya. Aisyah bertanya kepada Rasul tentang masalah menoleh dalam salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Ini cukup dalam Bukhari. Qala Khallal, akhbarani al-Maimuni, telah menyampaikan kepada aku al-Maimuni, an Abu Abdullah qila lahu, inna ba'dan nas asnada maksudnya memusnadkan hadis. Ia menyampaikan hadis anna Nabi sallam kana yulahidhu fi shalah. Ya, menoleh dalam salatnya. Fa'angkar dalik ingkar sadidan. Beliau, Imam Ahmad, mengingkari dengan sangat. Hatta taghayyara wajhuhu, sampai berubah raut wajah beliau. Wa taghayyara launu, sampai berubah raut muka, warna wajah beliau. Wa taharaka badanu, sampai bergerak badannya. Wa ra'aytu fi halin ma ra'aytu fi halin qad aswa minha. Kata beliau, aku melihat beliau dalam keadaan yang tidak pernah kulihat. Ya, beliau keadaan demikian sama sekali. Ya, keadaan sangat tidak menyenangkan beliau melihatnya. Marah Imam Ahmad ketika dikatakan Rasulullah menoleh salatnya. Dan beliau berkata, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam yalahitu shalah." Apa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kiri kanan dalam salatnya? Jadi, anau angkara dalik, beliau mengingkarinya. Wahsi buku kala, aku kira beliau berkata, laisa lahu isnad, tidak ada sanadnya. Wakala, man rawa hadha? Innama hadha min Sa'id bin Musayyib, ini hanyalah dari Sa'id bin Musayyib. Semua kala di badu sahabina. Kemudian sebagian sahabat kami menyatakan, inna babdillah, inna Ahmad bin Hanbal, wahana hadis Sa'id hadha. Menyatakan lemahnya hadis Sa'id ini. Wara' apa isnadah? Iya, mendapatkan sanadnya wa qala inna ma huwa an rajulin an Sa'id. Jadi mubham. Wa qala Abdullah bin Ahmad, di putra beliau, haddatsu abi. Aku sampaikan kepada ayahku hadis bi hadis Hasan bin Ibrahim an Abdul Malik Al-Kufi. Qala sami'tu al-Ala. Qala sami'tu makhulan yuhadithu an Abi Umamah khawatirah. Kata Nabi SAW, idza qama as-salah lam yaltafit yaminan wala shimalan. Ketika salat tidak noleh ke kanan ke kiri, warama basawi basarihi fi mawdi sujudih, dan melihat melayangkan pandangannya ke tempat sujudnya. Ketika disampaikan dari sini, fa'ankarahu jiddan, Ahmad pun mengingkarinya. Waqala idrib hadha alaih, buang hadis ini. Ini bukan hadis. Ini tidak sahih. Dibuang karena belum mengingkari, tidak sahih hadis ini, tidak sahih. Fa Ahmad rahimahullah angkara hadha wa hadha. Beliau mengingkari, iya, yang mengisbat Rasulullah menoleh, beliau ingkari. Yang menafikan Rasulullah juga mengingkari. Wakar lingkaruhu lil awas asyad. Tetapi ingkar beliau kepada yang hadis yang menyatakan Rasul menoleh lebih dahsyat. Liannahu batilan batilun sanadan wa matan, karena batil sanad dan matannya. Wa tsani, ada pun yang kedua yang menafikan Rasulullah tidak menoleh kanan kiri, angkara sanadah, hanya mengingkari sanadnya. Wa illa famatnuhu, karena matannya ghairu mungkar Allah haram. Kalau matannya tadi cukup dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah SAW menyatakan ya menoleh dalam salat itu adalah ikhtilasun yahtarisu syaitan min salatil abdi. Qala walau thabat al-awwal, kalaupun al-awwal, walaupun al-awwal maksudnya yang menisbat, yang menyatakan Rasulullah menoleh dalam salatnya, walaupun sahabat, lakana hikayatu fi'ilin fa'alah, itu adalah cerita tentang perbuatan yang beliau lakukan. La'allahu kana dimaslahati yang ta'alak bisalah, bisa jadi karena satu maslahat yang terkait dengan salat. Kakalamihi alaih salam, seperti iya kalamnya Rasul kepada Hu Abu Bakar Umar wadul yadain, ketika boleh bicara kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada dua lain, bisalah ketika lupa salat itu. Hadis masyhur, hadis dua lain, ketika Rasulullah salat tidak sempurna, sampai akhirnya ada perbincangan, baru kemudian lanjutkan lagi salatnya. Ini bicara tetapi lima sahatiha, atau lima sahat muslimin. Kata beliau menoleh salat itu karena ada kemaslahatan muslimin. Al hadis alladzi rawi Abu Daud yang sudah lewat, Nabi Abu Khabsyah As-Saluli an Sa'd bin Hanzalah An-Nadhaliyah qala thuiba bi shalah. Thuiba yani ukima. Dikomatkan, dikomandakan komat. Jadi salat subuh. Fa ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam salli wa huwa yaltafitu ila syi'at. Maka Rasulullah pun sholat dalam keadaan beliau menoleh ke jalan, ya di bukit yang di situ beliau mengutus, ya utusan untuk menjadi pengintai. Sudah lewat kita hadisnya. Kalau Abu Daud, ya kak, yakni wakana arsala farisan desyab minal lail yahrus. Beliau mengutus seseorang berkuda, ya, ke bukit di waktu malam untuk menjaga, untuk dalam satu dalam nasihat baik tadi taliyah, jadi untuk mengawasi, mengintai. Bahadal itifat, maka menolehnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat melihat jalan, ya melihat utusannya tiba, itu mila istighal bil jihad bisarah, termasuk bentuk ya jihad fisabilillah, sibuk untuk tapi dalam rangka jihad fisabilillah. Dalam keadaan salat masih beliau mengawasi bagaimana utusan yang diutusnya. Wa huwa yadkhulu fi madakhil ibadat. Kalau ini masih dalam masuk, iya masuk ke dalam perkara ibadah. Seperti salatul khauf. Ya, salat khauf satu baris salat, yang satu jaga dulu. Iya, menjaga musuh. Wa qaribun minhu, yang semisal dengan ini qaul Umar, kata beliau inni law jahizu jaisi wa nabi shalah, sungguh aku persiapkan pasukanku dalam keadaan aku dalam salat. Wahada jam'un bila jihad wassalah. Ini menjama antara jihad dengan salat. Wanadziruhu yang semisal dengan itu, sebenarnya itu, at-tafakkur fi ma'ani al-Qur'an. Memikirkan mana-mana Al-Qur'an. Dalam salat, ya, mendengar imam baca sambil dia tafakkur tentang mana-mananya. Wastikhraj kunuzul ilmi minhu. Bisalah. Dan dia keluarkan ayat ini, mananya ini. Ya, ada faedahnya ini. Dalam salat. Fahadha jam'un baina shalah wal ilmi. Ini mengumpulkan salat dan ilmu. Fahadha launun. Ini satu warna lain, satu masalah lain, satu amalan lain. Menggabungkan dua amal dalam salat. Wal kifatul ghafirin lahin wa abkarihim launun akhar. Adapun nolehnya orang-orang yang lalai, ya, sia-sianya orang berbuat dalam salatnya, ya, dan pikirannya, ini laun yang lain, warna lain, ya, ini bentuk lain, yang satu terpuji, yang satu tercela. Wabillahi taufik. Nah, ini masalah iltifat. Intinya iltifat itu dalam salat makruh, kecuali kalau sampai dia balik badan, namanya membalik kiblat, maka haram. Adapun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh itu ketika beliau mengutus utusan, dan itu kata Ibnu Qayyim dalam rangka jihad. Itu mengumpulkan amal antara jihad dan salat. Qala rahimahullahu taala wa hadiyu ratib sallallahu alaihi wasallam itu raka'atain ulayaini min ruba'iyah ala ukhrayain. Ini yang kadang terlupakan. Yang sudah kita baca tadi atau kemarin beberapa pertemuan, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Rakaat yang kedua juga termasuk sunnah yang kadang ditinggalkan adalah memanjangkan dua rakaat pertama di satu rubaiyah dibandingkan dua rakaat yang terakhir. Wa talatul ula min al-ulayain ala tsaniyah. Ya. Dua rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang terakhir. Memanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Walihada qala Sa'di Umar amma ana fa'utilu fil ulayain wa ahdifu fil ulayain. Adapun aku akan panjangkan dua rakaat pertama. Adapun aku, ya, amalanku adalah memanjangkan dua rakaat pertama, dan aku ahdif, maksudnya aku kurangi, aku pendekkan di dua rakaat yang terakhir. Wala alu, aku tidak lepas, tidak keluar, tidak pernah berkurang dari anak tadi ya, untuk mengikuti berkedua bisolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat terakhir, dan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Qala qad rahimahullahu ta'ala wa kadzalika kana hadyu sallallahu alaihi wasallam itarata salat al-fajri ada seri salawat. Demikian juga bimbingan Rasulullah SAW adalah memanjangkan salat subuh lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Zuhur, asar yang lainnya. Kama taqaddam. Qala Aisyah radhiyallahu anha faradallahu salata raka'atain raka'atain. Rasulullah SAW, Allah mewajibkan salat, memfardukan salat dua rakaat dua rakaat. Falamma hajar Rasulullah SAW, ketika Rasulullah hijrah, zida fi salatil hadar. Ditambahlah salat ketika berada mukim. Illa al-fajr, kecuali fajar. Iya. Ketika hijrah, duhur ditambah. Dua jadi empat. Asar tambah dua. Jadi empat. Isya juga begitu. Maghrib tambah satu. Kecuali fajar. Fa'innaha ukirrat ala hariha. Fajr dibiarkan sesuai dengan awalnya, yaitu dua rakaat. Kenapa? Min ajli tulil kira'ah. Karena panjang bacaannya. Wal maghrib dibiarkan kenapa? Li'anna witrun nahar. Rahu Abu Hatim Ibn Hibban Fisahi Ibn Hibban, tapi hadisnya sanadnya dikatakan ra'if. Nah, rahimahullah ta'ala, yang cukup untuk menunjukkan tentang maghrib lebih panjang yang sudah kita baca di masalah qiraah. Wa aslu fi sahih Bukhari. Iya, sudah lewat. Ya masalah salat Safar nanti kita dalam Bukhari rapatnya faradallahu shalah hina fardhi raka'atain fil hadhar as-safar wa qira'atu salat as-safar wa zida fi salat al-hadhar. Iya, ini terkait dengan masalah salat qasar. Wa hadza kana hadyahu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Inilah bimbingan Rasul dalam seluruh salatnya. Kita ada tu awaliha ada akhiriha, yaitu memanjangkan awalnya dibandingkan akhirnya. Kebab ada fil kusuf sebagai juga dilakukan di salat kusuf sederhana. Wabi qiyamil lail juga dalam salat malam. Lama salat atain tawilatain. Ya, dua rakaat pertama panjang. Summa rakaatain, kemudian dua rakaat lagi huma duna ratain qabla huma. Di bawah panjangnya daripada yang dua rakaat pertama tadi. Kemudian pemerakatain, benar rakaat ketiga, dua rakaat yang ketiga, huma, keduanya, dua ratain kobra huma. Lebih pendek daripada yang dua tadi, yang kedua. Hatta tamas sholatah. Ya, yang terakhir lebih pendek daripada yang pertama. Wala yunakidu hadha, dan ini, yakni kita katakan dua rakaat pertama lebih panjang daripada dua rakaat berikutnya, itu tidaklah bertentangan dengan iftitahu sallallahu alaihi wasallam salat lail biraqatan khafifatain, tidak bertentangan dengan iftitahnya Rasul salat malamnya dengan dua rakaat yang pendek. Wa amrihi bidzalik, perintah beliau untuk memulai dengan rakaat pendek. Di anna hatain rakaatain, karena dua rakaat ini miftah, adalah pembuka qiyamul lail. Fa huma liman jadat sunnatul fajr, maka dia sesuai kedudukan dengan sunnah qabliyah subuh wa ghairiha. Nah, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.